lahumul amnu wa hum muhtadun. Ayat ini menjelaskan tentang hujjah Nabi Ibrahim kepada kaumnya yang kafir. Wa kaifa akhafu ma asyraktum? Bagaimana mungkin saya takut kepada apa yang kalian sekutukan, kepada tuhan-tuhan kalian yang kalian sekutukan dengan Allah, sedangkan kalian tidak takut terhadap Allah, terhadap kemusyrikan yang kalian lakukan terhadap Allah, yang tidak ada dalil sedikit pun dari Allah. Fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun? Salah satu dari dua kelompok ini mana yang paling layak untuk mendapatkan rasa aman, rasa tenteram jika kalian mengetahui? Jadi Nabi Ibrahim mengatakan, apakah saya yang hanya takut kepada Allah dan tidak takut kepada Tuhan-Tuhan kalian, kepada Tawgut-Tawgut kalian? Apakah saya yang lebih takut atau kalian, apakah saya yang berhak mendapatkan rasa aman ataukah kalian yang menyekutukan kepada Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya apa? Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Yaitu orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman, bagi mereka adalah al-amnu, rasa aman, rasa tenteram. Di mana? Di dunia ini dan di akhirat. Wahum muhtadun, dan mereka itu orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menjelaskan tentang ibadah khauf, mentauhidkan Allah dengan rasa takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yang yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala, iman terhadap surga yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertauhid, iman terhadap neraka yang Allah siapkan bagi orang-orang yang membangkang Allah Subhanahu wa taala. Orang semacam itu hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak takut kepada orang-orang kafir, tidak takut kepada tawgut-tawgut yang diibadati selain Allah, tidak takut. Sehingga dengan ketakutan ini, bila orang takut kepada selain Allah, terhadap orang, terhadap yang diibadati selain Allah, bisa menanggalkan tauhid itu, atau minimal bisa mengurangi derajat ketauhidan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa orang yang beriman dan tidak mencampurkan sedikit pun keimanan dengan kezaliman, bagi mereka rasa aman yang total dan mereka mendapatkan hidayah. Ketika ayat ini turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayat ini dirasa berat oleh para sahabat. Kata para sahabat, siapakah di antara kami yang tidak pernah berbuat zalim kepada diri kami sendiri? Jadi para sahabat mengira bahwa orang melakukan, orang yang beriman terus melakukan kezaliman, maksiat-maksiat, itu tidak akan merasakan mendapatkan rasa aman. Tapi Rasulullah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kezaliman di sini, kata beliau, apakah kalian tidak mendengar apa yang dikatakan oleh Al-Abdus Salih, yang dikatakan Luqman Al-Hakim, yang mengatakan, inna syirka la zulmun azim. Semua syirik adalah kezaliman yang nyata. Maksudnya, orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kemusyrikan, bagi mereka adalah rasa aman. Di mana? Keamanan di dunia. Orang yang total rasa takutnya hanya kepada Allah, tidak mencampurkan keimanan, ketauhidannya dengan syirik, baik syirik akbar maupun syirik asghar, tidak akan merasa takut kepada siapapun. Tidak akan merasa gentar terhadap siapapun. Tidak takut terhadap musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti rasa takut yang bisa menjerumuskan orang ke dalam kemaksiatan. Berapa banyak orang yang merasa takut terhadap musuh-musuh Allah akhirnya menanggalkan sebagian prinsip mereka. Mencari keriduan mereka dengan meninggalkan sebagian ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang meninggalkan tauhid, jatuh ke dalam kemusyrikan, maka hidupnya selalu diliputi rasa takut. Kalau tidak percaya, silakan lihat orang-orang yang menegakkan hukum selain hukum Allah, yang merupakan hamba bagi hukum-hukum tauhid. Hidup mereka tidak tenang, hidup mereka rasa takut kepada siapa? Kepada tauhid yang mereka ibadati selain Allah. Mereka kerja hanya untuk mengharapkan ridhonya dan takut mendapatkan tegurannya. Sehingga ketika ditegur, mereka merasa takut. Takut dikeluarkan dari kerjaannya, takut dihilangkan usahanya dan seterusnya. Kenapa? Karena dia menanggalkan tauhid dan menjadi hamba bagi selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga rasa takutnya mereka selalu rasa takut di dunia. Di dunia mereka zahirnya seperti orang yang sejahtera, padahal hatinya merasa takut. Terhadap siapa? Terhadap Tuhan yang mereka ibadati selain Allah. Baik Tuhan-Tuhan yang bersifat manusia ataupun yang lainnya. Mereka seperti orang-orang yang menjadi penegak hukum tauhid. Mereka kalau di hadapan pimpinannya yang tinggi mereka hina. Mereka takut. Kenapa? Tadi hukuman bagi orang yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala akan diliputi rasa takut. Itu di dunia. Belum nanti rasa takut dari azab Allah Subhanahu wa taala di akhir. Andai kata tidak taubat dari kemusyrikan tersebut. Makanya orang-orang kafir itu berada dalam rasa ketakutan, tidak tenteram. Karena ketenteraman yang mutlak hanya didapatkan orang-orang yang beriman. Nabi Ibrahim alaihissalam tatkala merealisasikan tauhid, tidak mencampurkan dengan syirik akbar maupun syirik asghar, tidak takut ketika mau dimasukkan ke dalam api yang menyala. Tidak takut dengan apa yang dilakukan oleh kaumnya. Kenapa? Karena hatinya penuh dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Ali Imran, "Innama dzalikumusyaitanu yukhawifu awliya'ahu, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Ketika ayat ini turun berkenaan dengan perang Uhud, orang-orang kafir sudah kembali menuju Mekah. Kemudian Rasulullah mengejar juga. Kemudian orang-orang kafir mengirimkan utusan untuk menakut-nakuti Rasulullah bahwa mereka akan datang untuk menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah menjelaskan bahwa innama dzalikumusyaiton. Mereka itu hanyalah setan-setan yang menakut-nakuti kalian dengan bala tentaranya, dengan teman-temannya. Di sini orang yang disebutkan innama dzalikumusyaiton waktu itu pimpinan orang musyrik. Yang menakuti adalah setan yang menakuti kalian dengan bala tentaranya. Siapa? Bala tentaranya adalah orang-orang musyrik tersebut. Kata Allah, "Fala takhafuhum." Jangan takut terhadap mereka. "Wa khafuni in kuntum mu'minin." Seperti orang-orang, kita bicara realitas di dalam penjara ini. Banyak orang yang takut terhadap andai kata dipindahkan ke tempat yang lain. Mereka itu setan semuanya. Mereka adalah setan, hamba setan. Di tempat lain juga adalah mereka setan. Yang ditakutkan bukan tempatnya. Penjara adalah penjara sama. Ruangan adalah ruangan. Tapi orang-orangnya itu yang ditakut-takuti oleh mereka terhadap kita. Kata Allah, "Pak, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Jangan takut sama mereka. Takutlah kepadaku jika kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai karena takut terhadap mereka kita menggugurkan sebagian prinsip kita dan kita korbankan untuk mencari ridho mereka. Kenapa? Ridho mereka tidak akan membuat Allah ridho. Andai kata Allah menghendaki, andai kata mereka menghendaki, tapi Allah tidak menghendaki, tidak mungkin terjadi apa yang mereka kehendaki. Apa yang Allah kehendaki, tapi mereka tidak menghendaki, pasti terjadi. Makanya kita apa? Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan prinsip di atas dasar tauhid, kita tidak boleh menyimpang dari ajaran tersebut. Jangan sampai kita untuk mencari ridha mereka, kita menggugurkan sebagian prinsip-prinsip kita, prinsip-prinsip tauhid ini untuk mencari ridha orang-orang kafir. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Atakhshawnahum fallahu ahaqqu an takhshawhu in kuntum mu'minin." Apa kalian takut terhadap mereka? Sedangkan Allah lebih layak untuk kalian rasa takut terhadapnya jika kalian beriman. Ya Allah siapkan apa? Allah menyiapkan azab yang pedih. Allah punya sajin, punya sijin, yaitu neraka. Mereka orang-orang kafir punya sijnun, penjara. Kita takut terhadap penjara mereka atau takut terhadap penjara dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia di dunia ini, andai kata di atas jalan Allah Subhanahu wa taala masuk penjara, pasti keluar juga. Baik keluar dari penjara atau keluar dari penjara ini masih meninggal bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, ketika orang keluar akan tetap di atas jalan prinsip kalau keluar dalam arti dia meninggal dunia di dalam penjara, keluar dari penjara itu ruhnya pindah, dia akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dunia itu ada penjara, di akhirat juga ada penjara. Orang muslim memenjarakan hawa nafsunya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir mereka mengumbar hawa nafsunya untuk mendapatkan ridho setan. Dalam hadis sahih Muslim Rasul mengatakan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Penjara dalam arti apa? Penjara mengekang hawa nafsunya. Dikekang hawa nafsu ini disejalankan dengan jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bila orang mukmin memenjarakan hawa nafsunya, maka dia akan mendapatkan ketumaninahan dalam kehidupan ini. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia mukmin, maka kami akan berikan kepadanya penghidupan yang baik dan kami akan membalas mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Ya Allah menjadikan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik bagi orang yang komitmen di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan yang baik itu bukan dunia yang melimpah, tapi adalah ketentraman hati yang tadi kata Nabi Ibrahim, kata Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Ibrahim, lahumul amnu, bagi mereka keamanan, ketentraman hati. Ketika ketentraman hati sudah didapatkan oleh seorang, tidak ada orang satu orang pun yang bisa merebutnya. Karena hati hanya berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika keimanan ada dalam hati, diaplikasikan dalam kehidupan, mendapatkan kebahagiaan yang dirasakan oleh hati, maka anggota badan pun akan merasakan kebahagiaan. Dan tidak akan ada yang bisa merebutnya selain Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak bisa merebutnya. Sedangkan kebahagiaan ini bisa dibawa kemana-mana. Sedangkan kalau orang menggantungkan kebahagiaannya kepada materi dunia, dunia tidak bisa dibawa kemana-mana. Tapi bisa direbut orang, bisa kita tinggalkan. Tapi ketika kebahagiaan dalam hati, ketauhidan, rasa khasyah hanya kepada Allah, rasa takut hanya kepada Allah, kecintaan kepada Allah, maka ini tidak ada seorang pun yang bisa merebutnya. Makanya Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika beliau merealisasikan tauhid dengan berbagai macam ujian, beliau dipenjara berkali-kali bahkan sampai meninggal dunia di dalam penjara. Beliau mengatakan apa? Ma yasna'u bi'adai ana jannati fi qalbi wa bustani fi sadri fa hiya ma'i aina ma ruhtu la tufariquni ana qadli shahada wa habsi halwa wa ikhraji min baladi siyaha. Apa yang dilakukan musuh-musuhku terhadapku, surga-surgaku ada di hatiku, taman-taman yang indah berada di dalam dadaku, kemana saja aku pergi ia selalu menyertaiku, tidak pernah pisah dariku. Pembunuhanku maka adalah kesyahidan, pemenjaraanku adalah khalwat, pengusiranku adalah sebagai bentuk siyaha, wisata di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kebahagiaan sudah diraih. Kenapa? Karena menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya orang-orang yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, berpaling dari jalan tauhid ini, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma." Qala, "Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira?" Qala, "Kadzalika atatka ayatuna fa nasitaha wa kadzalikal yawma tunsa." Barang siapa berpaling dari peringatanku, maka baginya adalah kehidupan yang sempit. Dan kami akan mengumpulkan dia dalam keadaan buta. Dia berkata, Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Tuhanku, kenapa engkau menggiringku, mengumpulkanku dalam keadaan buta padahal dahulu aku bisa melihat? Kata Allah, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Begitulah dahulu telah datang kepada kamu peringatan kami, ayat-ayat kami, fanasitaha. Kamu melupakannya, kamu berpaling darinya. Wa kadzalikal yauma tunsa. Begitulah kamu sekarang dibiarkan, tidak diberikan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah jemaah rahimakumullah. Maksudnya bahwa kita dalam merealisasikan tauhid tidak hanya berkaitan dengan tauhid-tauhid yang sifatnya amal zahir saja. Tapi ada amalan-amalan yang berkaitan dengan hati yang bisa dipalingkan kepada selain Allah, kepada selain Allah kemusyrikan. Dan bila orang kurang dalam merealisasikannya, itu masuk dalam pintu-pintu syirik asghar. Khasyah, kalau orang takut kepada selain Allah sehingga meninggalkan tauhid, berarti dia telah takut kepada selain Allah dan telah menghambakan diri kepada selain Allah. Berarti jatuh dalam syirik khasyah, syirik khauf. Tapi andai kata orang memiliki rasa takut kepada Allah, akan tetapi terjerumus ke dalam maksiat, keberpalingan dari sebagian ajaran Allah, tapi tidak menjerumuskan ke dalam kemusyrikan, tapi terjerumus ke dalam kemaksiatan, maka ada rasa takut yang merupakan syirik asghar, takut kepada selain Allah yang kaitan dengan syirik asghar. Kadar sesuai dengan kadar rasa takut orang kepada Allah, semakin maksimal rasa takutnya kepada Allah, maka semakin maksimal juga rasa ketenangan diri dalam diri orang tersebut. Bila rasa takut tersebut berkurang, maka berkurang juga rasa keamanan, ketentraman dalam diri kita ini. Dan masing-masing dari diri kita lebih mengetahui tentang diri kita. Bagaimana rasa takut kita kepada Allah? Bagaimana ketentraman diri kita? Sesuai dengan kadar keimanan, kadar perealisasian tauhid, maka itu adalah kadar rasa tentram. Semakin berkurang ketentraman ini, pertanda bahwa ketauhidan kita ada yang menguranginya. Kalau ketentraman ini sama sekali tidak ada, maka berarti tidak ada tauhid dalam diri orang tersebut. Lahumul amnu wahum muhtadun. Keamanan ini bukan di akhirat saja, tapi di dunia. Kalau di akhirat, orang yang merealisasikan tauhid secara penuh akan aman dari azab kubur, aman ketika di barang mahsyar, aman ketika di atas sirat, dan aman juga nanti ketika masuk ke dalam surga. Tapi ketika orang merealisasikan tauhid akan tetapi masih mencampurkan dengan syirik-syirik asghar, maka tidak dijamin keamanan yang mutlak, walaupun dia mendapatkan keamanan yang didapatkan oleh setiap orang mukmin itu tidak akan kekal di dalam api neraka andai kata dia punya tauhid. Tapi andai kata dia memiliki tauhid tapi dicampurkan dengan maksiat-maksiat yang lain atau syirik-syirik asghar, maka keamanannya tidak mutlak. Dia memang mendapatkan keamanan dari kekal di neraka, pasti tidak mungkin kekal, tapi dia tidak aman nanti di azab kubur. Bisa orang mukmin, orang muslim di azab kubur karena dosa yang dia lakukan di padang mahsyar juga merasa mencekam, ketika di atas sirat juga begitu, dan seterusnya. Makanya sesuai dengan kadar rasa takut khasyah khauf kita kepada Allah, maka sesuai dengan kadar itu pula rasa ketentraman kita di dunia dan di akhirat. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah jumlah rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala ketika menurunkan para rasulnya mengingatkan umat untuk merealisasikan tauhid, Allah subhanahu wa ta'ala juga mengingatkan kepada umat bahwa jalan tauhid ini tidak semulus apa yang dibayangkan oleh sebagian orang. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan tentang jalan tauhid ini, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum mashathumul ba'sa wadh-dharra وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ. Allah juga mengatakan, Am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin. Allah juga mengatakan, Am hasibatum an tutraku walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa lam yattakhidhu min dunillahi wa la rasulihi wa lal mu'minina waliya. Allah juga mengatakan, Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Empat ayat ini menjelaskan bahwa iman itu akan mendapatkan ujian. Ujian pemahaman. Sampai di mana batas teori pemahaman kita? Apakah pemahaman kita teoritis hanya sekedar pada mulut saja, pada sekedar keyakinan saja, tapi ketika pas kita aplikasikan dalam kehidupan terus mendapatkan ujian, akhirnya orang undur dari keimanan tersebut? Karena sudah menjadi tabiat bahwa ketika manusia diajak kepada kebaikan, banyak yang menyambutnya. Orang menganggap baik apa yang diajarkan tersebut. Tapi ketika diturunkan ujian, maka banyak dari mereka bubar, berpaling daripada keimanan yang selama ini mereka anut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Hajj, "Wa minan nasi may ya'budullaha 'ala harf, fa in asabahu khairun itma'anna bih, wa in asabathu fitnatun inqalaba 'ala wajhih, khasirat dunya wal akhirah, dzalika huwal khusranul mubin." Di antara manusia ada yang beribadah kepada Allah di atas satu tepi, satu kondisi saja. Jika dia mendapatkan kebaikan dalam keimanan ini, itma'anna bih, dia merasa tenteram. Memang ini ajaran yang bagus, membawa keberkahan, membawa keselamatan. Tapi ketika mendapatkan ujian, inqalaba ala wajhi, terpuruk ke belakang, meninggalkan tauhid ini. Kata apa? Khasirat dunia wal akhirah. Dia rugi di dunia. Rugi di dunia karena dia pernah mendapatkan ujian, akhirnya tidak lulus. Tidak lulus di hadapan ujian ini sehingga tidak dipercayai oleh mantan kawan-kawannya, dan juga musuh-musuh Allah bisa melihat taraf orang tersebut adalah orang yang bisa dimanfaatkan di dunia juga. Dia rugi, tidak dipercaya sama ikhwan oleh taubat pun hanya dimanfaatkan untuk kepentingan mereka, tidak dianggap sebagai orang yang setia. Karena para pengkhianat itu oleh orang yang memperalat mereka tidak dipercaya oleh mereka, hanya dipergunakan saja untuk kepentingan mereka. Kalau sudah selesai hajatnya biasanya ditiadakan orang semacam itu. Rugi di dunia, di akhirat juga rugi. Kenapa? Karena menanggalkan tauhid, balasannya adalah neraka. Kata Allah, khasirat dunia wal akhirah, dzalika huwal khusranul mubin. Itulah kerugian yang nyata. Rugi di dunia dan rugi di akhirat. Oleh sebab itu, maka kita harus mengimani dan harus selalu waspada bahwa apa yang kita yakini, apa yang kita klaim, apa yang kita i'tiqad itu akan mendapatkan ujian. Tidak hanya sekedar teoritis yang kita pahami, tapi ujian ini juga merupakan suatu sunnatullah yang tidak mungkin tiada. Karena Allah mengatakan, وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ. Telah didustakan para rasul sebelum kamu. Mereka sabar terhadap pendustaan dan penindasan sampai datang pertolongan dari kami. Wala mubaddila likalimatillah, dan tidak ada perubahan bagi ketentuan-ketentuan Allah. Artinya apa? Tidak ada perubahan bagi sunnatullah adanya ujian dalam memegang iman ini. Dalam hadis sahih Rasul mengatakan, Asyadun nasi bala'an al-anbiya summal amsal summal amsal yulbutala rajul ala qadri dinihi fa ingkana fi dinihi salabatun zidafil bala' wa ingkana fi dinihi rifatun khufifahanu. Orang itu diuji sesuai dengan kadar imannya. Yang paling berat para nabi, kemudian yang berikutnya sesuai dengan kadar keimanannya. Dalam keimanannya tinggi, maka ujiannya semakin tinggi. Semakin rendah, maka semakin ringan juga. Itu adalah sunnatullah yang tidak mungkin lepas. Makanya kita harus mengimani dan kita harus waspada terhadap tersebut. Ujian jangan kita tantang, jangan kita tantang untuk datang kepada kita, Tapi ujian itu harus kita hadapi dengan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad, kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad, kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, fil 'alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان اللهم انصرهم فإنهم أنصر دينك يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمرتدين ودمر أعداء الدين يا رب العالمين اللهم ارحم عبادك المستضعفين يا رب العالمين اللهم ارحمهم فإنهم عبادك المستضعفون اللهم فك أسر المسلمين من أيدي الظالمين يا رب العالمين اللهم فك أسر المسلمين من أيدي الظالمين اللهم احفظ علماءنا الربانيين اللهم احفظهم اللهم احفظهم فإنهم أنصر دينك يا رب العالمين اللهم كثر دعاة الصالح في هذا البلد وفي سائر بلاد المسلمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأقم الصلاة. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح ونظام الصلاة ونظام الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أيديهم

Thank you.